Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَانِي وَأَخْوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهِ. Sebagaimana yang diumumkan barakahikum bahwasanya sore hari ini kita membahas fikih jihad, sebuah syariat yang amat mulia dan amat tinggi dalam Islam yang perlu dikaji dan diketahui oleh kaum muslimin, terlebih lagi barakallahu fikum. Amalan jihad, manusia padanya, terkhusus pada masa-masa sekarang ini, mereka terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mereka yang salah dalam memahami makna jihad, sehingga tindakan mereka dianggap jihad, padahal barakah hukum tindakan mereka adalah tindakan terorisme. Manusia yang kedua, di antara mereka barakah hukum, ada yang menyatakan bahwasannya jihad itu hanya ada pada zaman Rasul alaihi salatu wassalam, dan jihad yang ada atau yang diserukan itu tidak membawa kecuali kekacauan, kekerasan, kata mereka. Kelompok yang kedua ini adalah orang yang meremehkan amalan jihad. Sementara kelompok tiga adalah ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka barakallahu fikum selalu mencari bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan jihad fisabilillah, agar mereka tidak terjatuh pada penilaian orang-orang radikalisme, dan agar mereka tidak terbawa dengan pendapat-pendapat orang liberalis. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kelompok yang ketiga ini Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah kelompok yang meyakini bahwasannya jihad fisabilillah merupakan syariat yang mulia, syariat yang agung. Wahuwa madin ila yaumil qiyamah. Dan jihad itu akan senantiasa terus ada sampai hari kiamat. Oleh karena itu para ulama dari zaman dahulu sampai para ulama belakangan ini barakallahu'alaikum, mereka akan senantiasa menyampaikan syariat jihad fi sabilillah. Maka pada sore hari ini insyaallah kita tetap mengambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, Fiqih Muyassar. Yang pertemuan sebelumnya kita telah mentamatkan pembahasan zakat yang ditutup terkait dengan zakat hewan ternak. Barakallahu fikum. Namun sekarang kita lompati, kita masuk pada kitab yang keenam, Kitabul Jihad. Barakallahu fikum. Kalau pada kitab aslinya halaman 199. Kalau pada kitab terjemahan 323. 323. Barakallahu fikum. Tayyib, sekarang kita baca. Qala ashabu fiqhil muyassar hafidhahumullahu ta'ala sadisan, yang keenam, Kitabul Jihad, kitab terkait dengan pembahasan jihad. Wa yashtamilu ala thalathati abwab, dan pembahasan jihad ini mencakup tiga bab. Mencakup tiga bab pada kitab ini. Al-babul awwal, bab yang pertama. Ta'rimul jihad, berkenaan dengan pengertian jihad itu sendiri. Wa fadluhu, dan keutamaan jihad. Wa hukmuhu, dan hukum jihad. Wa syurutuhu, dan syarat-syaratnya. Wa mustitatuhu, dan barakallahu fikum, pembatal-pembatal yang bisa menghalangi jihad itu tidak terpenuhi, tidak diterima. Wa fihi masail, dan padanya ada beberapa permasalahan. Barakallahu fikum. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Ta'rifuhu wa fadluhu wal hikmatu minhu wa hukmuhu wa mata yata'ayyan. Permasalahan yang pertama terkait dengan definisinya, keutamaannya, hikmah dari jihad itu apa, hukum jihad, dan juga kapan jihad ini menjadi fardu ain, wajib pada masing-masing individu. Barakallahu fikum. Pembahasan yang pertama adalah ta'rifuhu, pengertiannya. Pengertiannya barakallahu fikum. Al-jihadu lughatan, jihad menurut bahasa. Badlul juhdi wat taqati wal wus'i. Jihad menurut bahasa adalah mengerahkan kesungguh-sungguhan dan kemampuan dengan sekuat tenaga. Mengerahkan kesungguh-sungguhan dan kemampuan dengan sekuat tenaga. Wus'u sekuat tenaga. Barakallahu, itu adalah jihad. Terkadang barakallahu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab al-mujahadah. Bab bersungguh-sungguh. Maksudnya barakallahu bersungguh-sungguh dalam segala hal. Tidak hanya pada perkara jihad. Pada perkara sholatnya dia bersungguh-sungguh agar dia tidak terlambat, agar diterima. Dalam perkara muamalahnya agar dia menjadi orang yang sebaik-baik orang yang bermuamalah dengan manusia. Barakallahu fikum. Dan juga ibadah yang lain. Wahil istilah, dan menurut istilah, yakni menurut syariat, barakallahu fikum, jihad badlul juhdi wal wus'i fi qitalil a'da'i minal kuffar wa mudafa'atihim. Jihad menurut istilah adalah barakallahu fikum mengerahkan kesungguh-sungguhan dan seluruh tenaganya dalam memerangi orang atau musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir dan dalam rangka melawan mereka. Barakallahu. Dalam rangka memerangi musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin dari kalangan orang-orang kafir dan dalam rangka melawan mereka. Ini jihad. Barakallahu. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimakumullah. Dan yang namanya jihad itu tidak selamanya dengan pedang, dengan senjata. Dikarenakan memang jihad berkohikum itu disebutkan, dikelompokkan oleh para ulama ada empat, sebagaimana yang pernah disampaikan. Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Tidak kemudian dengan senjata, bunuh diri, tidak. Tapi dengan barakahikum, dengan berilmu dan bersabar. Jihadus syaiton, jihad melawan setan. Barakahikum, dengan cara bersabar, menuntut ilmu. Barakahikum, beramal soleh. Kemudian jihadul munafiqin, jihad melawan orang-orang munafik dengan cara membantah mereka, dengan cara barakallahu fikum menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka. Barakallahu fikum, dengan ilmu. Oleh karena itu jihad melawan orang munafik barakallahu fikum ini ya lebih berat, lebih rumit daripada jihad melawan orang-orang kafir. Karena yang mengetahui orang itu munafik atau tidak, terlebih lagi dia adalah tokoh munafik atau tidak, itu hanya orang-orang yang berilmu. Sementara orang-orang awam menganggap, mungkin dia mengira yang sebenarnya dia munafik, dia adalah orang muslim padahal dia munafik. Sehingga jihad melawan orang-orang munafik ini adalah jihad yang khusus dilakukan oleh para ulama dan yang bersamanya. Adapun pembahasan kita ini adalah jihadul kuffar wal musyrikin, jihad melawan orang kafir dan orang-orang musyrik. Pembahasan kita dengan senjata-senjata mereka, dengan senjata-senjata mereka kaum muslimin menghadapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Barakallahu. Namun perlu diingat, tidak semua orang kafir yang diperangi, yang diperangi di sini adalah orang kafir harbi. Barakallahu. Insyaallah akan disebutkan barakakum pembagiannya. Sekarang pada pembahasan yang berikutnya, fadluhu wal hikmatu minhu, keutamaan jihad fi sabilillah dan hikmah syariat jihad itu sendiri. Al jihadu dzurwatu sanamil Islam. Jihad adalah inti, puncak dari amalan Islam. Kama sammahun Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dinamakan sendiri oleh Nabi, bahwasanya jihad dzurwatu sanamil Islam, merupakan amalan tertinggi dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis barakallahu fikum, Nabiuna alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Ra'sul amri al-Islam." Inti dari segala urusan itu adalah Islam. Inti urusan manusia di dunia ini itu Islam. Maksudnya, apabila mereka tidak kembali kepada hukum Islam, maka sia-sia. Mereka tidak mendapatkan kecuali kerugian. Mereka tidak mendapatkan kecuali kesengsaraan. Dia mau menjadi orang pemerintahan, harus berhukum dengan hukum Islam. Dia harus ingin bekerja, walaupun dia orang rakyat biasa, harus memakai hukum Islam. Dia ingin menjadi orang yang taat, tidak boleh memakai jalannya Yahudi, Nasoro, orang-orang musyrik, orang-orang kafir dalam beribadah, melainkan harus memakai hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Rasul amri al-Islam. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat. Tiang dari agama ini adalah salat. Oleh karena itu barakakum, para ulama menyebutkan dengan perselisihan yang panjang, uraian yang panjang di kalangan mereka tentang hukum meninggalkan sholat. Maka yang rajih barakakum, apabila ada orang mengingkari kewajiban sholat, kewajiban sholat diingkari walaupun dia mengerjakan sholat, dia kafir. Apalagi dia mengingkari kewajiban sholat dalam keadaan dia tidak sholat, lebih kafir lagi. Seluruh para ulama bersepakat, apabila seseorang mengingkari apa yang Allah wajibkan, mengharamkan apa yang Allah wajibkan, atau sebaliknya, mewajibkan apa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kafir. Seluruh para ulama bersepakat, dan ini masuk padanya tentang sholat. Kemudian yang menjadi perselisihan para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Kadang sholat, kadang tidak. Kadang sholatnya hanya maghrib sama isya. Ya, subuh tidak, zuhur tidak, asar tidak, malas. Barakallahu fikum. Maka jumhur, mayoritas para ulama berpendapat kafir. Adapun sebagian para ulama berpendapat tidak sampai kafir. Tapi dia melakukan dosa paling besar, karena barakahikum dibawa kesyirikan dosanya, karena itu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berada di tepi jurang neraka. Ya, orang yang malas barakahikum. Oleh karena itu, orang yang sholat tidak itu tidak bisa diambil persaksiannya, karena dia dianggap orang yang tidak adil. Kenapa? Karena dia adalah orang yang fasik. Orang yang fasik ini lawan dari orang yang adil. Misalkan barakallahu fikum, ada orang bersaksi, empat saksi menuduh seseorang berzina. Yang tiga ini adil, orang yang baik-baik, yang satu ini fasik, maka tidak diterima. Kalau seperti itu barakallahu fikum, maka empat-empatnya dicambuk. Barakallahu fikum, empat-empatnya dicambuk karena tuduhannya dianggap tidak sah. Barakallahu fikum, maka orang fasik itu bukan orang yang adil. Barakallahu fikum. Jadi terkait dengan orang yang meninggalkan sholat karena malas, barakallahu fikum, yang rajih dia belum kafir, barakallahu fikum, tapi dia berada pada ya tepi jurang neraka. Maksudnya sebentar lagi barakallahu fikum, ya kalau dia tidak bertaubat, kalau Allah tidak ampuni, maka dia akan masuk neraka. Kalau Allah ampuni, maka ini adalah keutamaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kemudian barakallahu fikum, lanjutan hadisnya, wa dzurwatu sanami aljihadu fi sabilillah. Dan puncak amalan tertinggi adalah jihad fi sabilillah. Barakallahu fikum. Jihad fi sabilillahnya adalah amalan tertinggi dalam Islam. Kalau orang ya tidak taat kesehariannya, kemudian ada panggilan jihad, belum tentu barakallahu fikum dia bisa ya pergi melawan musuh-musuhnya. Mungkin dia bisa pergi, namun dia tidak sabar di tengah perjalanan jihadnya. Barakallahu fikum, sebagaimana kisah yang pernah kita sampaikan barakallahu fikum terkait dengan Bani Israil. A'lahu, yang dimaksud dengan durwatu sanamil Islam adalah puncak tertinggi dalam Islam. Wa summiya bidzalik, dan jihad dinamakan dengan puncak tertinggi dalam Islam. Li'annahu ya'lu bihil Islam, dikarenakan dengan jihad fisabilillah Islam menjadi tinggi. Islam menjadi tinggi. Dan memang barakallahu fikum sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan ini adalah ucapan sebagian sahabat, bukan hadis. Barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul, Islam itu tinggi, dan tidak ada yang mengunggulinya. Dan barakallahu fikum, menjadi tinggi, lebih unggul ketika jihad fisabilillah barakallahu fikum yang syar'i, yang sesuai dengan tuntunan Nabi barakallahu fikum, dilakukan oleh kaum muslimin. Wa yartafi'u wa yadhhar, dan karena dengan Islam, Islam menjadi tinggi, Islam menjadi terangkat derajatnya dan menjadi menonjol di hadapan musuh-musuh Allah, di hadapan seluruh agama yang ada. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ketika pernah datang seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, ada orang yang berjihad ingin mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Ada orang yang berjihad agar dia disebut, dikatakan sebagai orang yang pemberani. Ada orang yang berjihad dikarenakan semata-mata ingin membela sukunya. Manakah di antara ini semua yang termasuk jihad fi sabilillah? Maka Nabi barakallahu fikum mengingkari itu semua. Mengingkari itu semua. Kemudian Nabi menjawab, al jihad litakuna kalimatullahi al ulya. Jihad adalah apabila niatnya itu adalah agar kalimat Allah, agama Allah itu unggul, tinggi, berarti ikhlas. di hadapan musuh-musuhnya. Bukan ingin mencari ketenaran agar dikatakan sebagai orang yang paling pemberani. Bukan kemudian niatnya ingin mendapatkan ghanimah harta rampasan perang. Atau niatnya bukan karena barakahikum panggilan, kesukuan, kebangsaan. Barakahikum. Maka yang namanya jihad fisabilillah, niatnya adalah lillahi ta'ala, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad faddalallahu al-mujahidin fi sabilihi wa amwalihim bi amwalihim wa anfusihim. Dan sungguh Allah telah mengutamakan, memberikan keutamaan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya, yang mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Wa wa'adahumul jannah, dan Allah persiapkan untuk mereka, orang-orang yang berjihad, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kama sayati fi ayatin, fi ayati suratin nisa ba'da qalil, sebagaimana yang akan datang penjelasannya, dalilnya, pada surat An-Nisa sebentar lagi. Wal ayati wal ahadith fi fadlil jihad wal mujahidin kathirah, dan yang akan datang pada ayat-ayat yang lain serta hadis-hadis yang ada tentang keutamaan jihad dan mujahidin, orang-orang yang berjihad sangatlah banyak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara keutamaan jihad fi sabilillah, yang pertama, jihad fi sabilillah akan menyelamatkan orang-orang yang berjihad dari azab yang pedih. Dari azab yang pedih. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat As-Saff ayat ke-10 dan ke-11. Surat As-Saff ayat ke-10 dan ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan, sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Apa itu? Tu'minuna billah, yang pertama kalian beriman kepada Allah. Kalau ingin selamat dari azab Allah, dia harus beriman kepada Allah, masuk Islam, beriman wa rasulih, dan juga beriman kepada rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan dia kemudian berjihad fi sabilillah dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu lebih baik bagi mereka apabila mereka mengetahui tentang keutamaan jihad. Jadi barakahikum, di antara keutamaan jihad fi sabilillah, jihad ini bisa menyelamatkan pelakunya, orang yang berjihad, dari azab yang pedih. Keutamaan yang kedua, Allah akan ampuni mereka Hapus dosa-dosa mereka dan masukkan mereka ke dalam jannah. Dan memasukkan mereka ke dalam jannah. Sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saff ayat ke-12. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Allah akan ampuni mereka atas dosa-dosa mereka. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah akan berikan kepada mereka tempat tinggal yang baik di surga Aden. Di surga Aden bagi orang-orang yang berjihad. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Barakafikum. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Barakafikum. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah di saat manusia pada hari kiamat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Barakafikum. Kemudian keutamaan yang ketiga, Allah akan mencintai mereka, para mujahidin, orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Dalilnya surat As-Saff ayat ke-13. Surat As-Saff ayat ke-13. Wa ukhra tuhibbunaha. Dan bagi mereka orang-orang yang berjihad, keutamaan yang lain adalah barakafikum, ya, mereka senang dengan apa yang Allah berikan dan Allah pun ridha dengan mereka. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Sebagai bentuk pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat, dan bergembiralah orang-orang yang beriman. Barakallahu. Adapun dalam surat An-Nisa, itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-95. Surat An-Nisa ayat ke-95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawil qa'idun minal mu'minina ghairu ulid darar. Tidaklah sama antara orang-orang yang duduk tidak ikut berperang, tidak ikut berjihad dari kalangan orang yang beriman yang tidak memiliki uzur dengan orang-orang yang berjihad wal mujahidun fi sabilillah, dengan orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Tidak sama antara orang yang tidak ikut perang, dia tidak ada uzur tapi tidak ikut perang, dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Tidak sama bi amwalihim wa anfusihim, yang mereka berjihad dengan harta mereka. Maksudnya dengan harta mereka berkomikum, jihadnya itu bekalnya itu dengan harta mereka sendiri. Perlu diketahui yang namanya jihad itu membutuhkan bekal, ya. Yang namanya jihad membutuhkan bekal. Ada orang ingin berjihad melakukan perjalanan, perjalanan berkomikum butuh bekal, makan minum suplemen, ya. Mungkin kendaraan, senjata. Karena barakallahu fikum yang namanya jihad itu, ya, tentu memerlukan alat agar cepat membunuh lawan. Bukan dengan tangan kosong, ya. Yang seharusnya barakallahu fikum mungkin dengan senjata itu sehari dua hari selesai, dengan tangan kosong 2 bulan. Ya, capek di jalan. Ya. Barakallahu fikum. maka mereka berjihad dengan harta-harta mereka sendiri. Ya. Wa anfusihim, dan dengan jiwa-jiwa mereka, ikhlas. Ya. Barakallahu. Faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idin darajah. Allah lebihkan kedudukan orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di atas orang-orang yang tidak ikut berjihad derajat, satu derajat. Barakah hukum. Jadi secara derajat lebih tinggi kedudukannya orang yang berjihad fisabilillah. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Namun pada masing-masingnya Allah telah sediakan yang namanya al-husna, kebaikan. Wa faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin ajran 'azima. Dan Allah utamakan orang-orang yang berjihad di atas orang yang tidak berjihad, tinggal di rumahnya. Utamakan, Allah utamakan dengan memberikan orang-orang yang berjihad pahala yang besar. Pahala yang agung, yang besar. Barakallahu. Kemudian, ammal hikmah min masyru'iyatil jihad. Adapun hikmah dari pensyariatan jihad, faqad syara'ahu Allah subhanahu li ahdafin samiyah wa ghayatin nabilah. Maka sungguh Allah telah mensyariatkan subhanahu wa ta'ala jihad fisabilillah untuk tujuan-tujuan yang mulia dan puncak keindahan, kecerdasan. Min dalik, di antara hikmah jihad al-ula yang pertama, suri al-jihadu litakhlisin nas min ibadatil awthan wa tawarifi wa ikhrajihim ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Hikmah yang pertama disyariatkannya jihad adalah jihad disyariatkan dalam rangka membebaskan manusia dari peribadahan kepada berhala-berhala dan juga taghut. Nanti akan disebutkan barakahukum insyaallah pengertian taghut. Dan jihad disyariatkan di antara hikmahnya adalah dalam rangka mengeluarkan manusia, ya, dari beribadah kepada berhala-berhala, kepada tauhid, menuju hanya beribadah kepada Allah saja tanpa menyekutukannya. Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-39. Surat Al-Anfal ayat ke-39. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa qatiluhum, dan perangilah mereka orang-orang kafir, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi yang namanya fitnah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, fitnah yang disebut di sini adalah syirkun wa saddun an sabilillah. Sampai tidak ada lagi yang namanya kesyirikan dan juga upaya orang-orang kafir untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. agar manusia ini langgeng dalam beribadah. Enggak ada aral. Tidak ada barakah fikum yang namanya penghalang-penghalang yang menteror agar manusia dalam beribadah kepada Allah mereka aman, tentram. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan agar agama Islam ini semuanya itu untuk Allah. Tidak ada lagi yang berbuat syirik walaupun dia sudah muslim. Tidak ada lagi yang berbuat kafir, murtad setelah dia menjadi Islam. Agar agama ini untuk Allah, maka perangi orang-orang kafir. Barakallahu'alaikum. Namun ingat, orang kafir yang disebut di sini kafir harbi, bukan sembarang kafir. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada hikmah disyariatkannya jihad di sini agar manusia ini terbebaskan, terlepaskan dari beribadah kepada selain Allah berhala-berhala. Di antara berhala yang dimaksud adalah hawa nafsu. Di antara berhala yang dimaksud adalah patung-patung yang ada. Baik yang dia dipahat, dibuat, barakah fikum, atau jin. Dan termasuk, ya, hikmah jihad fisabilillah agar manusia terlepas dari beribadah kepada tagut. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Usulus Tsalatsah tentang makna tagut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu menyebutkan At-tagut huwa ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Tagut adalah sesuatu, segala sesuatu yang diberlakukan oleh seorang hamba sampai melampaui batas. Segala sesuatu yang diperbuat oleh seorang hamba sampai melampaui batasnya. Min ma'budin, baik berupa yang diibadahi, aw matbu'in, yang diikuti, aw muta'in, dan yang ditaati. Baik berupa yang diibadahi, diikuti atau ditaati. Wattawagit kathirah. Dan tagut itu ada banyak. Tagut itu ada banyak. Waru'usuhum khomsah. Dan jenderal-jenderalnya tagut itu ada 5. Yang pertama, iblis laknatullah. Iblis itu tagut. Yang kedua, man ubida wa huwa radin, orang yang diibadahi tapi dia ridho, rela, senang. Oleh karena itu, apakah Nabi Isa alaihissalam itu tagut? Dia diibadahi oleh orang-orang Nasrani. Hadis, Nabi Isa tagut atau bukan? Dia diibadahi oleh orang Nasrani. Wallahualam. Rudi? Bukan. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak memerintah dan tidak ridho kalau diibadahi. Sebutkan dalilnya dalam banyak Al-Quran. Tidak ridho kalau diibadahi. Barakallahu. Maka Nabi Isa bukan tagut walaupun diibadahi oleh orang Nasoro. Yang ketiga, man da'an nasa ila ibadati nafsi. Orang yang mengajak manusia agar mereka menyembah dirinya, beribadah kepada dirinya. Man da'an nasa ila ibadati nafsi. orang yang mengajak manusia agar mereka beribadah kepada dirinya, menyembah dirinya. Ini tauhid. Apakah ada ini? Ada. Barakallahu. Ada. Ya. Terutama orang-orang sufi ekstrim. Barakallahu, mereka mengajak, memerintahkan barakallahu sebagian pengikutnya ya untuk sujud kepada dirinya. Yang keempat, man idda'a syai'an min ilmil ghaib, orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib walaupun sedikit ya, dukun, penyihir, paranormal, barakallahu fikum. Yang kelima, man hakama bi ghairi ma anzalallah, orang yang menjadi hakim, dia berhukum dengan hukum yang ya tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah, apalagi menjadi hakim. Barakallahu. Maka dia tauhid. Dan tauhid ini ada lima ya. Jengkotnya ini ada lima. Barakallahu. Tayyib. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah. Adapun hikmah disyariatkannya jihad fisabilillah, insyaallah akan kita sampaikan pada hari Kamis yang akan mendatang. Barakakum. Dan masih banyak lagi pembahasan yang lain ya, keutamaan ya, hikmah dan juga syarat-syaratnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hifdzakumullah.